Semangatku menerjang ombak yang perkasa. Kami remaja, segar jiwa dan raga, perlu bimbingan kasih dan sayang. Pengalaman, pengalaman membuatku makin dewasa. Selagi muda, terus maju ke muka, walau rintangan deras mendera. Pemuda, engkaulah harapan bangsa, jangan membuat kecewa, menuntut ilmu demi masa depan. Ke ujung dunia selama ayah dikandung. Selagi muda, terus maju ke muka, walau rintangan deras mendera. Pemuda, engkaulah harapan bangsa, jangan membuat kecewa, menuntut ilmu demi masa depan. Ke ujung dunia selama ayah dikandung.